فمعاشر الإخوة يرعاكم الله. Walhamdulillah, pada pagi hari ini 17 Rabi'inil Awal 1440 Hijriah atau yang bertepatan dengan 25 November 2018 Masehi, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk bisa melanjutkan kajian rutin kita dalam membahas karya dari Al-Imam Al-Bukhari Amirul Mukminin fil Hadis alaihi rahmatullah di dalam Al-Adabul Mufrad. Ya mana alhamdulillah, pada pertemuan yang terakhir kita telah membahas sebuah bab pada nomor hadis yang ke-76, yang mana Al-Imam Bukhari alaihi rahmatullah menyatakan babun man ala jariyataini aw wahidah, sebuah bab yang berkaitan dengan keutamaan mereka yang mendidik dua putrinya atau satu putrinya. Yang mana tiga hadis atau tiga riwayat dari Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah telah kita nukilkan. Di antaranya adalah hadis Jabir ibni Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu ardhah, bahwasanya beliau mengatakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu thalathu banat, barang siapa yang memiliki tiga orang putri, yu'wihinna wa yakfihinna wa yarhamu wa yarhamuhunna, mereka melindunginya, yakni para ayah tersebut, para ibu tersebut melindungi putri-putrinya, mencukupi hajat-hajat kebutuhannya, merahmati, berkasih sayang dengan mereka-mereka semua, faqad wajabat lahul jannatul battah, pasti dan pasti mereka akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Faqala rajulun min ba'dil qaum, maka sebahagian sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Nabi alaihi salatu wasallam, wa thintaini ya Rasulullah, dua orang putri ya Rasulullah. Karena di dalam hadis tersebut disebutkan barang siapa yang bisa mentarbiyah, bisa mendidik, bisa menjaga tiga orang putri. Sebagian sahabat meminta keringanan, dua ya Rasulullah. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, qala wa thintain, dua orang putri pun akan bisa mendapatkan keutamaan tersebut. Seperti yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, syariat ini datang dari sisi Nabi SAW untuk menghancurkan apa yang ada di sisi kaum jahiliyah, yang mana mereka sangat membenci kaum wanita. Bahkan ketika mereka mendapati istri-istri mereka mengandung anak-anak perempuan, maka mereka akan langsung bermasam muka. Bahkan ketika awal lahir, mereka akan langsung mengubur anak-anak wanita mereka tersebut secara hidup-hidup. Wa idzal mau'udatu su'ilat, ketika anak-anak yang dikuburkan itu dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditanya, bi ayyi dzambin qutilat, apa sebabnya mereka dibunuh, apa sebabnya mereka dikubur hidup-hidup. Maka itu merupakan kebiasaan kaum jahiliyah yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya adanya putri, adanya karunia anak wanita adalah nikmat besar yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa dibandingkan dengan dunia dan seisinya. Kita akan masuk kepada bab yang berikutnya yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah, babun man ala thalatha akhawatin. Sebuah bab yang membahas keutamaan mereka yang merawat tiga orang saudarinya. Jadi bukan putri-putrinya, tapi saudarinya. Saudari wanita yang dia miliki. Berkata Imam Bukhari alaihi rahmatullah, an Abi Sa'idin al-Khudri, dari sahabat yang mulia Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu ardhah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yakunu li ahadin thalathu banatin, tidaklah seorang yang memiliki tiga orang putri, au thalathu akhawatin, atau tiga orang saudari. Jadi bukan putrinya, tapi saudarinya, satu ayah, satu ibu. saudari yang dia miliki. Tidaklah seorang yang memiliki tiga orang putri atau tiga orang saudari, fayuhsinu ilaihin, kemudian dia berbuat baik kepada saudari-saudarinya tersebut, kepada putri-putrinya tersebut. Karena di dalam riwayat ini ternukil dengan dua bahasa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sekaligus ini juga menunjukkan apa yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu, bisa juga berdalilkan dengan hadis ini. Barang siapa yang memiliki tiga orang putri. Tapi Al-Imam Bukhari alaihi rahmatullah lebih menekankan pada perkataan salatu akhawatin. Lafaz Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang benar-benar merawat tiga orang saudarinya. Fayuhsinu ilaihin, berbuat baik kepada mereka semua, illa dakhalal jannah, kecuali dia akan masuk ke dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Tidaklah seseorang yang memiliki tiga orang putri atau tiga orang saudari, kemudian berbuat baik kepada putri-putri tersebut, saudari-saudari tersebut, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala akan memasukkan dia ke dalam al-jannah. Telah kita bacakan apa yang disyarah, dijelaskan oleh al-allamah Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz alaihi rahmatullah pada pembahasan yang lalu, bagaimana al-ihsan kepada seorang putri, kepada dua orang putri, kepada tiga orang putri, masuk pula ke dalam hukum ini adalah al-akhawat, saudari-saudari yang dia miliki. Tidaklah hal tersebut dikerjakan oleh dia, berbuat ihsan kepada mereka-mereka ini, kecuali memiliki keutamaan, yaitu akan memudahkan langkah-langkah para penanggung jawab, para rijal tadi, masuk ke dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Dan diantara bentuk ihsan yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Baz adalah al-husnu fi iffatihin, kita menjaga kehormatan-kehormatan mereka. Maka dengan kehormatan-kehormatan yang ada di sisi para putri, di sisi para saudari kita, kemudian kita benar-benar menjaga mereka dari pergaulan-pergaulan bebas yang ada, kemaksiatan-kemaksiatan, kefasikan, fasad. Maka itu yang kita lakukan dari pengorbanan. Memang mungkin agak sulit kita melarang mereka, mengatur mereka, agak sulit. Pengorbanan, yang namanya pengorbanan itu bukan hal yang mudah yang kita kerjakan. Namanya pengorbanan itu akan mengeluarkan keringat, akan mengeluarkan usaha, yang mana usaha itulah yang akan ternilai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, yang bisa menyebabkan seorang tadi masuk ke dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Dijelaskan oleh Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi, Syekhuna Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi alaihi rahmatullah, di dalam syarah beliau terhadap hadis ini, kata beliau alaihi rahmatullah, falil qaimi bitarbiyati minal ajri mithlu ma li sahibil banat, seorang yang mentarbiyah, seorang yang menjaga saudari-saudarinya, juga memiliki pahala yang sama seperti para ayah yang memiliki putri-putri. Banatus sulbillati qama bi wa tarbiyatihinna fawajabat lahul jannah, ketika seorang ayah, seorang ibu benar-benar mendidik putri-putrinya di atas pendidikan salafiyah, di atas pendidikan Al-Qur'an was-sunnah, mengajarkan mereka adab-adab kehidupan, mengajarkan mereka bagaimana rasa malu yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa malu kepada orang-orang yang berada di sekitarnya, ditarbiyah, maka sang ayah dan sang ibu tersebut mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa yang mengakibatkan mereka akan mudah masuk ke dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Wahakadal akh, begitu pula seorang kakak atau seorang adik yang dia benar-benar mentarbiyah, mencukupi hajat-hajat para saudarinya, tiga kakak perempuannya misalkan, atau dia seorang kakak yang memenuhi hajat tiga orang adiknya, adik wanitanya, adik perempuannya. Hakadal akh ma akhwati, begitu pula saudara terhadap saudari-saudarinya. Idza qama bil inayati bihin, apabila sang kakak tadi benar-benar mendidik, benar-benar memperhatikan keadaan saudari-saudarinya, wajabat lahul jannah, pun akan mudah bagi dia masuk ke dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak terkhusus pada banat, tidak terkhusus pada putri-putri kandung. Kita yang memiliki saudari-saudari perempuan pun bisa. Satu orang misalkan. Dan tidak harus tiga. Seperti yang kita sebutkan kemarin. Putri juga tidak harus tiga. Dua putri bisa masuk ke dalam jannah. Satu orang putri pun bisa masukkan kita ke dalam al-jannah. Begitu pula al-akhwat. Kalau kita benar-benar mentarbiyah mereka, saudari kita, benar-benar menjaga kehormatan mereka, memenuhi hajat-hajat mereka, berbuat baik kepada mereka, akan disebutkan oleh beliau alasannya. Wajabat lahul jannah. Mereka akan mudah masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza fadlun minallahi tabaraka wa taala wa rahmatun bihadza sinfu minan nas. Maka ini merupakan keutamaan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan bentuk kasih sayang dari Allah Azza wa Jal bihadza sinfi minan nas kepada mereka-mereka yang benar-benar mentarbiyah saudari-saudarinya. Kenapa a'nil banat atau anak-anak wanitanya, putri-putrinya, dan masuk kepada pembahasan ini adalah mereka yang mentarbiyah, menjaga, memenuhi hajat saudari-saudarinya. Alasannya kenapa mereka mudah masuk ke dalam al-jannah, lidha'fihinna wa 'adami qudratihinna ala ma yahtajna ilaihi minal ma'akil wal mashrab wal maskan wat tarbiyati wa husnil adab. Karena mereka adalah makhluk yang lemah. Putri-putri kita adalah makhluk yang lemah. Saudari-saudari kita adalah makhluk yang lemah. Begitu pula para nisa secara umum, para wanita secara umum lemah. Oleh karenanya, karena kelemahan ini dimanfaatkan oleh kaum jahiliyah, dijadikan barang, dianggap sebagai satu benda yang tidak berharga sama sekali karena kelemahannya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengisyaratkan hal ini. Naqisatu aqlin wa dinin, para wanita itu orang-orang yang akalnya kurang, agamanya pun kurang. Kenapa akalnya kurang? Karena persaksian satu orang laki-laki itu setara dengan dua orang wanita. Jadi ibarat apa, kalau kita ambil bahasa mudahnya, akalnya para wanita itu, akalnya para ummahat, para nisa itu setengahnya laki-laki. Dua orang wanita baru bisa menandingi satu orang laki-laki. Mereka lemah dari sisi akal, dari sisi duniawiyah. Persaksian mereka tidak teranggap kalau hanya satu orang wanita. Fulanah dan Allanah, Ummu Fulan dan Ummu Allan bergabung baru bisa menandingi satu orang laki-laki. Ini dari sisi duniawi. Dari sisi ukhrawi, mereka adalah orang-orang yang lemah agamanya. Kenapa? Karena ada waktu-waktu tertentu, sepekan atau 10 hari atau mungkin sebagian mereka 12 hari dalam setiap bulannya akan kedatangan tamu bulanannya. Di masa haidnya mereka tidak akan mengerjakan puasa wajib Ramadan misalkan. Mereka tidak akan bisa mengerjakan full 30 hari berpuasa di bulan Ramadan. Akan ada masa haidnya datang yang mengakibatkan mereka terputus dari amalan wajib tersebut. Begitu pula sholat-sholatnya. Mereka tinggalkan sholat-sholat wajib. Menunjukkan agama mereka ini kurang. Jadi dari sisi dunianya kurang, dari sisi ukhrawinya pun kurang. Maka mereka disebutkan oleh Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi, Syekhuna hafizahu alaihi rahmatullah, lidha'fihin, karena mereka ini lemah. Dan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyadari akan hal ini. Para wanita, para nisa, para ummahat, al-akhwat adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang sangat sensitif. Apa yang ada di dalam perbuatan para suaminya atau yang belum menikah, para ayahnya atau para kakak laki-lakinya ketika melarang akan salah di hadapan dia. Karena wanita tersebut tidak akan menganggap itu sebagai sebuah larangan untuk mendatangkan maslahat bagi dia, untuk mendatangkan dampak positif bagi dia, tidak akan ke arah sana pikirannya karena lemah tadi. Maka mereka ini adalah makhluk yang sensitif yang harus banyak-banyak dimengerti. Aisyah radhiyallahu taala anha pernah sekali waktu sangat cemburu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam di pertengahan malam, seperti yang kita ketahui, Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki 9 istri yang masing-masingnya memiliki jadwal. Malam ini di rumah Aisyah, malam besoknya di rumah Fulana, malam besoknya di rumah Khadijah, mungkin malam besoknya di rumah istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam yang lainnya. Maka ketika malam jatahnya Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi wasallam didapati oleh Aisyah keluar di pertengahan malam ini, keluar diam-diam, tidak membangunkan Aisyah dulu, aku ingin keluar rumah wahai Aisyah, tidak. Istri-istri Nabi alaihi wasallam ada banyak, ada Zainab di sana dan yang seterusnya. Maka Aisyah ini cemburu karena lemah tadi. Kalau kita menjadi seorang Aisyah, Nabi kok masa ia mau bermaksiat, kan gitu. Nabi masa ia mau mengkhianati jatah malamnya Aisyah dipindahkan ke jatah Khadijah misalkan. Kan tidak mungkin. Karena beliau adalah seorang yang paling adil. Inni la'atqakum lillah wa akhsyakum lah. Kata Rasulullah SAW, aku adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, paling bertakwa kepadanya. Tapi namanya Aisyah radhiyallahu anha, seperti keumuman wanita, lemah. Akhirnya dicurigai Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau alaihi salatu wasallam berjalan diam-diam keluar rumah Aisyah, diikuti oleh Aisyah, tapi Aisyah juga sembunyi-sembunyi. Tidak secara terang-terangan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi alaihi salatu wasallam keluar dari rumahnya seperti ada yang mengikuti. Menengoklah beliau alaihi salatu wasallam ke belakang. Aisyah bersembunyi di balik tembok. Tapi Nabi alaihi salatu wasallam mengetahui yang mengikuti itu adalah Aisyah. Terus beliau berjalan sampai perjalanan beliau menuju ke arah pemakaman Baqiyah. Barulah Aisyah tenang. Oh, ternyata Nabi alaihi salatu wasallam tengah malam ini menuju ke Baqiyah. Masuk beliau ke Baqiyah, mengucapkan salam. Kemudian beliau kembali ke rumahnya, ingin menuju ke tempat pembaringannya alaihi salatu wasallam, dan beliau mendapati ada sebuah jubah hitam yang dipakai Aisyah radhiyallahu anha, dengan cepat berlari menuju rumah. Rumah beliau alaihi salatu wasallam, rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Akhirnya Aisyah dengan terburu-burunya kembali ke tempat pembaringannya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyusul. Dianggap oleh Aisyah, Nabi alaihi salatu wasallam tidak mengetahui apa yang sedang terjadi. Tidak mengetahui apa yang tadi dikerjakan oleh beliau radhiyallahu anha ketika mengikuti Rasul sampai ke pemakaman Baqi. Akhirnya yang dilakukan Aisyah apa? Pura-pura tidur. Lemah wanita, pura-pura tidur di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi alaihi salatu wasallam menyampaikan kepada Aisyah, aku tahu apa yang telah engkau lakukan tadi, dan ketahuilah wahai Aisyah, tidaklah aku keluar di pertengahan malam ini kecuali karena Jibril mengirimkan wahyu kepadaku untuk aku memberi salam kepada seluruh penghuni Baqiyah. Baru di situ Aisyah radhiyallahu anha agak tersenyum, tapi senyumnya senyum-senyum kecut. Wanita biasa. Karena kecemburuan yang ada di sisi Aisyah radhiyallahu anha mengantarkan beliau, jangan sampai Nabi ke rumahnya Khadijah, jangan sampai Nabi ke rumahnya istri-istri yang lainnya. Ternyata yang diperkirakan oleh seorang Aisyah radhiyallahu anha adalah sebuah kesalahan. Oleh karenanya kita sebagai kaum rijal, pemimpin mereka, untuk mengarahkan mereka ke arah-arah yang penuh dengan kebaikan. Jangan kita arahkan mereka ke arah-arah yang penuh dengan kemaksiatan. Akan ikut terus. Inna nafsa lammaratun bisu. Jiwa mereka sendiri sudah akan mengarahkan mereka kepada kejelekan-kejelekan. Ditambah lagi kita yang mengarahkan mereka, menyediakan fasilitas-fasilitas ke arah negatif. Disiapkan perkara-perkara yang berbau unsur kemaksiatan di rumahnya. Ada televisi mungkin, atau internet 24 jam tanpa dibatasi, dan yang seterusnya. Ini adalah celah-celah syaitan yang akan bisa menggugurkan mereka dari jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi ditinggal oleh suaminya selama 8 jam misalkan suaminya bekerja. Maka disinilah kenapa beliau alaihi salatu wassalam benar-benar mentakid, menekankan bahwa pendidikan yang kita berikan kepada anak-anak kita, pendidikan yang kita berikan kepada saudari-saudari kita, putri-putri kita, istri-istri kita, kalau kita benar-benar bisa mendidik mereka dengan pendidikan yang hak, dengan pendidikan yang tidak keluar dari koridor Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, wajabat lahul jannah. Wajib bagi dia untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Neraka akan mengambil dia, tidak akan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena pengorbanannya sudah luar biasa. Dia menjaga putri-putrinya, keluarganya dan yang seterusnya. Maka karena kelemahan mereka, kita wajib mengarahkan mereka kepada arah-arah kebaikan. Wa adami qudratihinna ala ma yahtajna ilaihi minal ma'kal wal mashrab wal maskan. Mereka pun keadaan yang kedua. Jadi yang pertama sebabnya karena lemah. Kenapa harus dididik para saudari kita? Kenapa harus dididik para putri kita? Karena mereka lemah. Ini alasan pertama. Alasan yang kedua, adam kudratihin. Mereka tidak mampu. Adam kudratihin. Mereka tidak mampu. Tidak mampu untuk apa? Alamayah tajna ilaihi. Mereka tidak mampu untuk mencari apa yang mereka butuhkan. Hajat-hajat kebutuhan mereka itu tergantung, sangat tergantung kepada tenaga rijal, laki-laki. Oleh karenanya Islam, syariat Allah Subhanahu wa taala yang sangat mulia ini mengajarkan kepada kita untuk kita menyayangi para janda. Lemah lembut, melakukan ar-rahmah, kasih sayang kepada mereka. Karena mereka adalah orang-orang yang tidak memiliki rijal di tengah-tengah mereka. Suami tidak ada, putra mungkin juga tidak ada. Jadi masuk ke dalam orang-orang yang harus dinaungi oleh penguasa-penguasa muslimin. Adanya zakat, mungkin mereka yang didahulukan. Zakat mal, zakat fitrah, mereka yang didahulukan. Karena mereka lemah. Ada mengkudratihin, mereka tidak mampu untuk mencari apa yang ada di sisi mereka dari kebutuhan-kebutuhan. Memenuhi hajat-hajat mereka, tidak mampu. Sekuat-kuatnya seorang wanita, tenaga mereka pasti di bawah laki-laki. Maka para janda tersebut harus diperhatikan di dalam Islam. Tidak boleh kita menelantarkan. Begitu pula yatim piatu. Mereka adalah anak-anak yang lemah, yang harus benar diperhatikan. Karena Islam ini sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali rahmah, kasih sayang kepada alam semesta. Secara umum alam semesta, secara khusus ada persen-persen tertentu, orang-orang tertentu, kelompok-kelompok tertentu yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Karena sekuat apapun mereka pasti dan pasti membutuhkan tenaga laki-laki, bantuan laki-laki. Dari disebutkan oleh beliau, minal ma'kal, untuk mereka memenuhi kebutuhan mereka, makan sehari-hari, atau masyrab, atau minuman mereka, atau maskan tempat tinggal mereka. Ini tiga contoh yang diberikan oleh Syekhuna alaihi rahmatullah. Al-ma'kal, wal-masyrab, wal-maskan. Makan, minum, dan tempat tinggalnya. Anggaplah wanita sekarang dianggap sebagai wanita karir, yang bisa mencari makannya sendiri, mencari minumnya sendiri, mencari tempat tinggalnya sendiri. Taib, kebutuhan-kebutuhan hajat utamanya terpenuhi, kebutuhan primernya terpenuhi. Tapi yang berikutnya kata beliau, watarbiyah, pendidikan. Karena mereka harus dididik, agamanya lemah, akalnya lemah. Kalau dibiarkan begitu saja, masuk ke dalam annar, wal'iyadzubillah. Mereka harus di bawah bimbingan. Tapi kalau wanita karir dijadikan sebagai bahan, kami adalah wanita-wanita yang bisa hidup mandiri. Nah, iya. Tapi kalau dari sisi tarbiyah, tetap dia membutuhkan laki-laki. Tetap dia membutuhkan suami. Bagaimana suami tersebut bisa mengarahkan dia kepada jalur-jalur ketaatan. Maka apa yang ada di sisi kaum kufar berupa klaim, pernyataan emansipasi wanita, penyetaraan gender, setara antara laki dengan wanita. Pernah satu kejadian ada debat terbuka antara seorang alim dengan seorang liberalis. Yang mana liberalis ini memiliki sebuah pendapat bahwa wanita itu harus disamakan kedudukannya dengan laki-laki. Liberalis tadi mengatakan bahwa Al-Quran tidak adil karena memberikan harta warisan kepada wanita jauh bahagianya dibandingkan laki-laki. Sekian banyak kritikan dia terhadap Al-Quran, sekian banyak kritikan dia terhadap sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang alim diajak debat terbuka, iya, diiyakan. Debat terbuka, dia menyampaikan statementnya, menyampaikan pendapatnya, kalau bahasa kita menyampaikan dalil-dalilnya, kenapa wanita itu harus disamakan dengan laki-laki. Terus seorang alim tadi diam. Tentu debatnya dalam bahasa Arab. Sampai kepada giliran seorang alim tadi, tafadhal berbicara wahai syekh. Satu ucapan yang diucapkan oleh seorang alim kepada liberalis tadi dalam bahasa Arab. Anti kulti. Engkau wahai wanita telah mengatakan. Dalam bahasa Arab, anta untuk anta laki-laki, anti untuk perempuan. Di hadapannya liberalis laki-laki. Tapi seorang alim tadi mengatakan anti kulti. Engkau telah mengatakan demikian, demikian, demikian dalilnya. Liberalis tadi marah. Loh, kenapa kamu samakan saya dengan wanita? Katanya tadi pembahasannya penyetaraan, penyamaan gender. Laki sama dengan wanita. Dalam mukhatab saja, dia tidak rela antara dia dengan wanita disamakan. Anta diganti dengan anti. Marah dia. Loh, berarti dalilnya semua yang dibawakan oleh liberalis tadi, gugur sudah. Tinggal satu kalimat. Inilah keutamaan ilmu. Untuk apa debat panjang lebar? Satu saja sudah bisa membantah, meluluh lantakkan syubhat yang mereka sebarkan. Gimana mau disetarakan penyebutan dia sebagai seorang wanita, Anda wahai wanita, padahal dia laki-laki? Enggak mau. Sekarang coba mereka-mereka yang menyamakan antara laki dengan perempuan, kita sampaikan Anda wahai wanita, mungkin marah karena mereka adalah laki-laki. Inilah fitrah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fitratullahil lati fatara an-nas 'alaiha. Fitrahnya sudah seperti itu, yang namanya wanita di bawah, yang namanya laki-laki di atas. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Enggak akan bisa untuk dirubah-rubah bagaimanapun keadaannya. Al-Qur'an Allah dari Allah Subhanahu wa taala adalah satu hal yang baku, tidak akan mungkin untuk kita rubah-rubah. Maka itulah sebab yang kedua, kenapa ketika seorang kakak memenuhi hajat adik-adik wanitanya, begitu pula seorang ayah memenuhi hajat berbuat ihsan, berbuat baik kepada putri-putrinya, wajabat lahul jannah, akan mudah bagi dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Yaitu karena mereka tidak mampu untuk memenuhi hajat-hajat mereka sendiri. Illa yakuma 'alaihin qa'imun mimman yahtasibul ajr fihinna indallahi tabaraka wa taala. Hajat-hajat tersebut dari tarbiyah, mendidik mereka dengan adab-adab yang syar'iyah, mengarahkan mereka ke arah-arah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan bisa dilakukan dan dimiliki oleh seorang wanita kecuali ada yang mengarahkan. Mereka tidak akan bisa berjalan sendiri. Ini sudah qudrah, sunnatullah, ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya wanita tidak akan bisa berjalan sendiri. Wa tabarra min muamalati ahli jahiliyah li banatihinna wa akhawatihin. Ini sebab yang ketiga. Sebab yang ketiga kenapa seorang kakak yang menaungi adik-adiknya, seorang ayah yang menaungi putri-putrinya, berbuat baik kepada mereka, karena mereka masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, sebabnya karena ya tabarra min muamalati ahli jahiliyah. Mereka berlepas diri. Para laki-laki tersebut, para rijal tersebut yang bertanggung jawab atas kesejahteraan saudari-saudarinya atau putri-putrinya, telah berlepas diri dari kebiasaan kaum jahiliyah, yang mana kaum jahiliyah kepada putri-putri dan saudari-saudari mereka sangatlah kaku dan tidak menghargai sedikitpun. Inilah tiga sebab kenapa seorang ayah dan seorang kakak yang telah berbuat ihsan kepada putri-putrinya dan kepada saudari-saudarinya, wajib bagi mereka masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk kepada bab yang berikutnya yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah, babun fadli man, atau babun fadlu man 'ala ibnatahu al-mardudah. Sebuah bab yang berkaitan dengan keutamaan sosok yang kembali mentarbiyah, kembali berbuat ihsan kepada putrinya yang telah dikembalikan oleh suaminya. Karena ikhwati fillah yarhamukumullah, yang namanya seorang putri, anak-anak wanita yang kita miliki, ketika dia telah menikah, tanggung jawabnya akan berpindah kepada suaminya. Satu dua keadaan menyebabkan anak kita tadi kembali kepada kita, dikembalikan al-mardudah, dikembalikan oleh suaminya. Imma ditalak atau mungkin diberikan tarbiyah pendidikan untuk pisah rumah, pisah ranjang terlebih dahulu, atau sebab-sebab yang lainnya. Artinya benar-benar dia dikembalikan tanggung jawabnya kepada kedua orang tuanya. Maka kedua orang tuanya yang menerima kembali sang putri tadi juga memiliki al-fadl, juga memiliki keutamaan. Berkata Imam Bukhari alaihi rahmatullah bisanadihi, dengan sanadnya dari Al-Miqdam Ibn Ma'di Karib radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma at'amta nafsaka fahuwa laka sadaqah, wa ma at'amta waladaka fahuwa laka sadaqah, wa ma at'amta zawjaka fahuwa laka sadaqah, wa ma ad'a khadimaka fa huwa laka sadaqah. Kata Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ma at'amta nafsak fa huwa laka sadaqah. Apa yang engkau beri makan untuk dirimu sendiri. Jadi seorang yang mencari hajatnya, mencari ma'isyahnya, entah bisnis, berjualan, kantor dan yang seterusnya. Dia mencari perkara-perkara yang halal yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma at'amta nafsak fa huwa laka sadaqah. Apa yang engkau beri makan untuk dirimu sendiri itu hakikatnya adalah sedekah. Kita sudah mengetahui bagaimana keutamaan sedekah di dalam Islam. Sedekah itu diibaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti air yang bisa memadamkan api. Ini sedekah. Seperti air yang bisa memadamkan api. Air itu adalah sedekah, api itu adalah kemaksiatan-kemaksiatan. Jadi kalau kita terus melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, kullu bani adama khata'u wa khairul khata'ina tawwabun. Selain dengan cara bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, cara menggugurkan kemaksiatan-kemaksiatan yang sering kita lakukan adalah dengan sedekah. Sering-sering bersedekah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita yang namanya keutamaan Islam yang paling utama. Jadi bukan keutamaan Islam yang biasa-biasa, afdalul Islam. Islam yang paling utama apa? It'amu ta'am, memberikan makan kepada orang lain. Itulah as-sadaqah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma at'amta nafsaka fa huwa laka sadaqah." Apa yang kamu cari dari ma'isyah, kemudian kamu makan dari hasil yang halal, itu hakikatnya adalah sadaqah. "Wa ma at'amta waladaka fa huwa laka sadaqah." Dan apa yang engkau beri makan untuk anak-anakmu itu pun termasuk bagian dari sedekah. Wa ma at'amta zaujaka fa huwa laka sadaqah. Dan apa yang engkau beri makan untuk istrimu itu pun sedekah. Wa ma at'amta khadimaka fa huwa laka sadaqah. Dan bagi mereka yang memiliki asisten rumah tangga, yang memiliki pembantu di rumahnya dan pembantu tersebut juga dia beri makan, itu juga bagian dari sedekah. Maka khawati fillah ya ra'akumullah, dari hadis yang sahih ini mengajarkan beberapa pelajaran penting kepada kita. Di antaranya yang pertama, bagaimana Islam memiliki sebuah amalan yang kita anggap amalan ringan. Kasih makan istri kewajiban, kasih makan anak kewajiban, kita sendiri makan kewajiban. Dengan amalan-amalan rutin tersebut bisa dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sedekah. Sebuah sedekah. Padahal wajib loh ini. Bukan satu hal yang tidak wajib. Wajib. Dan pasti untuk kita kerjakan. Gak mungkin kita sebulan-sebulan terus-terusan tidak makan. Sebulan terus-terusan anak kita, istri kita biarkan kelaparan. Tidak akan mungkin. Jadi kewajiban kita memberikan nafkah kepada mereka. Tapi dari sisi lain, Islam bisa mengajarkan dan bisa mencatat amalan tersebut sebagai bukan sebuah kewajiban, tapi nilainya sedekah. Artinya tambahan pahala dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang tersebut. Ini pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, faedah yang kedua, yang namanya sedekah yang paling afdal, yang paling utama kita lakukan untuk orang-orang dekat kita. Lihatlah apa yang ada di sisi ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, diri sendiri, memberi makan istri, memberi makan anak, memberi makan pembantu, asisten rumah tangga, orang-orang dekat kita. Tidak disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang di luar sana jauh. Mereka fuqara, mereka masakin, orang-orang yang membutuhkan sedekah-sedekah kita, sumbangan-sumbangan kita, akan tetapi orang-orang dekat kita yang lebih membutuhkan atau mungkin tidak membutuhkan sama sekali, kalau kita berikan pahalanya jauh lebih besar. Apalagi mereka, kerabat-kerabat kita ini benar-benar membutuhkan. Tidak membutuhkan saja, kita berikan makan, pahalanya luar biasa. Dinilai sebagai sebuah sedekah. Apalagi mereka yang benar-benar memiliki hubungan kerabat, darah daging kita, anak-anak kita. Kemudian faedah yang ketiga yang bisa kita ambil, khawati fillah ya ra'akumullah, bagaimana Islam mengajarkan ma'isyah yang halal. Harus dan harus yang namanya seorang ayah, seorang pemimpin, seorang yang bertanggung jawab atas makanan yang ada di rumahnya, di keluarganya, mencari ma'isyah yang halal. Karena dengan sebab ini makanan-makanan yang kita berikan kepada anak-anak kita, istri-istri kita, bisa menjadi sedekah. Tapi kalau ma'isyahnya wal'iyadzubillah dari perkara-perkara yang haram, tidak akan menjadi sedekah. Kebalikannya akan menjadi bala, musibah. Musibah yang terbesar apa? Ketika doa anak-anak kita, ketika doa istri-istri kita tidak terkabulkan. Kenapa? Ada unsur keharaman di dalam tubuh. Apalagi kita yang mencari ma'isyah tersebut. Luar biasa dosanya. Wal'iyadzubillah. Maka hadis ini memotivasi kita, mentasyji' agar kita benar-benar konsisten di dalam mencari perkara-perkara yang halal. Walaupun itu sulit. Walaupun itu berat. Karena apa yang telah ditetapkan, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalkan kita telah berusaha, telah memiliki bisnis, telah memiliki kerjaan yang gajinya itu satu hari misalkan 100 ribu, contoh. Usaha apapun yang kita kerjakan, kalau itu ketetapan Allah Subhanahu wa taala, itu tadi 100 ribu untuk 8 jam kerja misalkan. 8 jam menjaga sebuah toko misalnya. 100 ribu. Sekuat apapun usaha kita, kalau itu sudah menjadi takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, mau lembur sekaligus kita tidak akan mendapatkan 100 ribu 100 rupiah, tidak akan. Karena ketetapan Allah hari itu yang kita dapatkan 100 ribu. Mau halal, mau haram, pasti kita dapatnya 100 ribu. Jadi untuk apa kita pilih yang haram? Karena yang halal pasti pun demikian, segitu. Kalau seorang muslim telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapat uang sekian miliar dalam satu hari, dia tidak melakukan apa-apa, pasti akan sampai kepada dia. Rezekinya tidak akan kemana-mana. Tidak akan tertukar. Maka dituntut di dalam Islam untuk kita benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah kita mengemis, tidak usah kita menjilat atasan-atasan kita, bos-bos kita untuk bisa mendapatkan sesuatu yang lebih dari mereka, karena kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Percuma kita menjilat bos-bos kita, atasan-atasan kita, berusaha sekuat tenaga yang kita andalkan diri-diri kita, kekuatan-kekuatan kita, ternyata Allah tidak mentakdirkan, percuma. Dosa yang akan kita dapat. Memuji-muji atasan, bapak baik, dan yang seterusnya. Dipuji-puji terus. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan jatah kamu sebulan ini ya sudah 1 juta. Tidak akan bisa bertambah 1 juta 100 ribu, tidak akan bisa. Halalkah, haramkah yang kamu usahakan, pasti 1 juta itu. Maka kalau sudah tahu yang demikian, untuk apa kita berusaha dengan perkara-perkara yang haram? Kalau kita berusaha untuk mendapatkan perkara yang haram, takdirnya hari itu tidak mendapatkan apa-apa, tidak akan mendapatkan apa-apa. Itu sudah menjadi ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka faedah yang berikut yang bisa kita ambil, bagaimana Islam benar-benar mengajarkan tingkat tawakal yang sangat tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberikan contoh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, contohlah seekor burung dalam bertawakal. Burung enggak punya kerjaan. Seekor burung keluar dari sangkarnya pagi-pagi untuk mencari makanan. Enggak tahu dia mau ke arah mana, ke arah utara, selatan, barat, timur, enggak tahu. Tapi tiba-tiba sore hari keluar atau kembali ke sangkarnya dengan perut yang terisi. Siapa yang memberi rezeki? Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia bisa? Karena dia enggak ada jam kerjanya. Seekor burung juga enggak ada tempat kerjanya, kantornya enggak ada. Kok bisa-bisa dia kembali ke sangkarnya dalam kondisi kenyang? Itulah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan melalaikan hamba-hambanya, apalagi yang beriman, apalagi yang berpegang teguh dengan manhaj, yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan mungkin. Allah Subhanahu wa taala sayang kepada kita. Allah Azza wa Jalla tidak akan mungkin menyia-nyiakan kita, membiarkan kita kelaparan, keluarga-keluarga kita kelaparan, mustahil. Bangsa kafir saja diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita muslimin. Itu yang harus kita yakini. Jangan yang ada di bayangan kita sulit, kalau tidak kita korbankan jenggot kita, kita tidak akan bisa mendapatkan uang. Akhirnya dia rela memotong jenggotnya demi bekerja di bank misalkan. Wal'iyadzubillah. Sudah sunnah dia tinggalkan, bekerja di tempat riba, hartanya bukan harta yang halal, dia berikan kepada anak-anaknya, istrinya. Zulumat ba'duha fawqa ba'd, kegelapan demi kegelapan terus. Karena tawakalnya kurang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan tawakal itu seperti seekor burung tadi yang telah diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwati fillah ya rahakumullah, disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kita berikan untuk diri kita sendiri, kepada anak-anak kita, kepada istri-istri kita, dan kepada para asisten rumah tangga kita, itu hakikatnya adalah sedekah. Apa hubungannya hadis ini dengan bab yang disebutkan oleh Al-Imam Bukhari alaihi rahmatullah? Hubungannya sangat jelas. Ilaqahnya sangatlah jelas ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam sabdanya, "Wa ma at'amta waladaka fahuwa laka shadaqah." Dan apa yang engkau berikan untuk anak-anakmu, al-walad masuk ke dalamnya putri-putri yang telah dikembalikan tadi oleh suaminya. Jadi kembali lagi sebagai anaknya, karena hukum asalnya putri tersebut yang telah dikembalikan oleh suaminya tadi adalah anak kandung dari dia. Maka ketika dia kembali menjaga, kembali menafkahi, kembali memberi makan anaknya tersebut, putrinya tersebut, dia terhitung sebagai seorang yang memberikan sedekahnya kepada putrinya tersebut. Wallahu a'lamu bishawab. Disebutkan oleh Syekhuna Zaid bin Muhammad bin Hadi al-Madkhali hafizahullah atau alaihi rahmatullah fi hadzal hadis bayanun li fadlillahi al-madid 'alal muslimin wal muslimat. Di dalam hadis ini terdapat keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, seluruh kaum muslimin dan seluruh kaum muslimat. Keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bentuk keutamaan tersebut? Wa dzalika annama at'amta nafsaka alladhi la tastaghni 'anhu min at-ta'am wasy-syarab illa kataballahu laka fihi al-ajr. Bagaimana keutamaan bisa kita rasakan? Yang namanya sesuatu yang rutin kita kerjakan, makan, minum, itu bisa terhitung sebagai sebuah pahala. Yang kata beliau alaihi rahmatullah, la tastaghni anhu min at-ta'am, seorang bani Adam tidak akan mungkin tidak makan, tidak akan mungkin tidak minum, tidak akan mungkin tidak berpakaian, pasti dan pasti. Tapi ketika itu dilakukan dengan niat yang benar-benar ingin mendekatkan dirinya kepada Allah, bisa berubah rutinitas tersebut menjadi amalan soleh. Bisa berubah rutinitas tersebut menjadi pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? 5. Li'annaka tanwi an tataqawwa bihi ala fi'li tha'ah. Karena engkau memiliki niat, ini intinya. Ini yang bisa membedakan antara muslim yang sedang makan dan kafir yang sedang makan. Kafir makan untuk apa? Untuk kenyang. Selesai, selesai. Kalau kenyang tidur, kalau tidur makan lagi. Terus putaran-putaran syaitan. Tapi kalau yang namanya muslim, makan untuk apa? Biar kuat sholat tahajudnya. Biar makan sahur untuk apa? Biar kuat puasanya sampai maghrib, terbenamnya matahari. Niatnya berbeda. Innamal a'malu binniyat. Ini yang membedakan antara muslim dengan musyrik, antara mukmin dengan kafir. Maka kata beliau, bedanya bi annaka tanwi an tataqawwa bihi ala fi'li tha'ah. Engkau makan sehari-hari itu dengan niat bisa membantu untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa biduni an tat'am ay ta'kul wa tashrab biduni dzalika la tastati an taqum bi wajib wala mafruud wala mustahab. Sunnatullah fi khalqihi. Sudah menjadi ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, tanpa kita makan, tanpa kita minum tidak akan ada tenaga yang kita miliki. Sulit untuk kita melakukan sebuah amalan. Mau jalan ke masjid saja lemes badannya. Ini sudah sunnatullah, ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah menjadi ketetapan dan itulah yang bisa mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Labudda minal asbab. Kuatnya seorang di atas jalur ketaatan, kuatnya seorang dalam mengerjakan salat berjamaah, kuatnya seorang dalam mendatangi majelis-majelis ilmu, kuatnya seorang dalam berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu dengan sebab. Tidak semata-mata dia rajin menuntut ilmu, tidak semata-mata dia bisa kemana-mana pakai jubah sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak semata-mata dia bertamassuk dengan sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh walaupun caci makian masuk kepada dirinya. Pasti ada sebabnya, tahapnya pasti ada. Tahapan-tahapan amalan seorang hamba itu pasti ada. Wandur ila madza rahmatillah wa fadlihi, maka lihatlah kepada rahmat, keutamaan dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala ini. Allah Azza wa Jalla yarzuquka fata'kul anta wa abna'uka zawja wal ab wal um wal qarib wal ba'id kullu man akala man kasaba yadaka laka fihi ajr. Engkau yang mencari nafkah. Siapapun yang memakan makananmu tersebut, istrimu, anak-anakmu. Ya kalau anaknya 1-2, anaknya 10. Masya Allah, sedekah kepada 10 orang. Sedekah kepada 1 orang saja keutamanya sudah luar biasa. Apalagi 10 orang. Makanya al-Islam menganjurkan untuk menikahi para wanita yang al-walud, yang rutin memberikan keturunan. Tujuannya itu. Nabi SAW berbangga dengan banyaknya umat ini, dan amalan sedekah dari sang ayah, amalan sedekah dari abahnya selaku kepala keluarga bisa terus terhitung dan dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan soleh. Ayahnya, ibunya ikut makan dari hasil kerja, hasil jerih payahnya dia, juga apa yang dia kirimkan untuk orang tuanya, apa yang dia kirimkan untuk ayahnya, ibunya, semuanya menjadi sedekah, amalan soleh. Luar biasa. Keutamaan demi keutamaan, nurun ala nur. Akan tapi satu yang diingatkan oleh Syekhuna Zaid bin Muhammad bin Hadi. Niatkan untuk bisa terus mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan diniatkan untuk hanya sekedar memenuhi hawa nafsu kebutuhan, memenuhi hawa nafsu perut kita yang kelapar dan yang seterusnya. Jangan. Jangan sebatas itu. Selipkan niat kita untuk mudah beramal saleh, kuat untuk mengerjakan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan makan tersebut kita bisa membantu orang lain, dengan makan tersebut kita bisa berangkat ta'lim, dengan terus amalan-amalan saleh yang lainnya yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Amalan saleh itu cakupannya sangatlah luas. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.